يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوان رحمكم الله سلام الجين يتقدم من الله سبحانه وتعالى bagaimana atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Kita memulai kajian pertama di malam hari ini, malam Sabtu. Semata-mata semua dengan karunia dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa saja yang nikmat yang ada pada kalian semakin dari Allah, yang nikmat duniawi ataupun nikmat keagamaan dini. Tidaklah kita bisa mudah dalam beramal saleh kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Siapa yang Allah kehendaki memberi hidayah padanya, Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Yaitu mudah mengamalkan ajaran Islam. Termasuk dalamnya menulis ilmu. Bukan dari Allah, tidak dari Allah, berat bagi kita untuk menghadiri majelis seperti ini, duduk, mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar ikhwah wa rahimakumullah, sebagaimana yang diumumkan bahwa pada malam Sabtu kalau kita akan memulai kajian tentang fikih, tentang fikih yang mengkaji tentang hukum-hukum di dalam Islam. Maka pada kesempatan pertama ini kita akan bacakan terlebih dahulu mengenai keutamaan at-tafaqquh fi din, keutamaan memperdalam ya ilmu agama, mendalami fikih di dalam agama. Semoga dengan ini menjadikan kita barakallahu fikum bersemangat untuk mengkaji fikih yang kita ambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Jadi pendahuluan dari kitab ini kita bacakan kalimat-kalimat beliau tentang keutamaan mendalami agama atau fakuh fitin. Qala hafizullah, fa inna tafaqquh fitin min afdalil a'mal. Sesungguhnya tafaqquh fitin, mendalami agama, termasuk di dalamnya ilmu fikihnya, itu min afdalil a'mal, termasuk amalan yang paling utama. Wa huwa 'alamatul khair, kalau ada orang mau mendalami fikih, mau mendalami agama, itu adalah tanda kebaikan bagi orang itu, bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia fid-din, di dalam agama. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa tanda kebaikan, bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, ketika Allah mudahkan bagi orang tersebut langkah-langkah, jalan-jalan untuk dia mau memahami, mendalami tentang agama. Sehingga dari situ kita bisa melihat kebalikannya. Orang yang tidak mau mendalami agama berarti orang ada musyrik, tanda dicurigai. Dia orang terjauhkan dari memperdalam agama, dia tidak mau mendalami agama, itu alam musyrik, tanda kejelekan. Allah tidak menghendaki kejelekan untuk orang tersebut. Wadzalika li'anna tafaqquha fid-din yahsul bihi al-'ilmu an-nafi'u alladhi yaqumu 'alayhi al-'amalu as-salih. Kenapa bisa dikatakan bahwasanya tanda kebaikan itu ada pada seorang mendalami agama? Dijelaskan di awal, karena yang namanya mendalami agama, dengan itulah akan ia dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan itulah ia akan mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Alat yang mengalami alam usaha, yang mana dengan ilmu bermanfaat itu terbangun di atasnya amal saleh. Dan jadi urutannya, dengan seorang mau tetap kofidi, mau belajar agama, dia akan memperoleh apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sudah, kalau sudah dapat ilmu nafi, berikutnya dia akan mengerjakan amal saleh. Amal saleh ini urutannya. Karena apa? Tokoh itu seorang mendalami agama. Dengan dia telah mendalami agama, dia akan mendapatkan ala ilmu nabi, ilmu yang bermanfaat. Dengan ada yang bermanfaat ini, dia bisa mempersiapkan ala amal saleh. Amal saleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 28. Al-Fath ayat 28. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasul-Nya, yaitu mengutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dengan membawa apa Allah mengutus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam? Bil huda wa dinil haqq. Dua, bil huda wadinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Dengan dua perkara, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dua perkara, bil huda wadinil haq, dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Apa tafsir al-huda? Apa tafsir dinul haq ini? Beliau terangkan, fal huda huwal ilmu nafi. Huda yang dimaksud di dalam ayat adalah ilmu yang bermanfaat. Huda adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Wadinul haq huwal amalus salih. Sementara agama yang benar, agama yang hak, tafsirnya adalah al-amalus salih. Amal salih. Berarti barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan membawa ajaran berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kedua perkara ini, bisa didapatkan tadi dengan apa? Dengan tafaqquh fiddin, dengan mendalami agama. Nah, ini arti penting seorang itu mempelajari agama, tafaqquh fiddin, karena dengannya dia akan mendapatkan ya dua perkara yang memang menjadi barakallahu fikum, perkara yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam dakwahnya, itu al-hudah dan dinul haq, yang maknanya adalah al-ilmu nafi wa amal shalih. Jadi ini pertama yang menunjukkan arti pentingnya, sisi pentingnya seorang itu mendalami agama, karena dengan itulah dia akan mendapatkan ilmu nafi dan amal shalih yang merupakan dua perkara yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam dakwahnya. Berikutnya, waqad amara Allah subhanahu wa nabiyahu alaihi salatu wasallam an yas'alahu az-ziyadata min al-ilmi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, Allah perintahkan untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, itu berdoa kepada Allah, meminta tambahan ilmu. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar berdoa, memohon kepada Allah tambahan ilmu. Ini dalam surah Thaha 114. Surah Thaha 119, Allah berfirman, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan katakanlah wahai Nabi, ucapkanlah olehmu wahai Nabi, perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Nabi kita ucapkan di dalam doanya? رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, wahai Rabbu, tambahilah ilmu kepada aku, tambahilah ilmu kepada Allah. Perintah. Qul, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbu, ya Allah, tambahilah ilmu kepada aku, tambahilah ilmu kepada aku. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, qawluhu azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilma, firman Allah azza wa jalla, qul rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Rabbku, tambahilah ilmu padaku, terdapat wadhihud dalalah fi fadlil ilmi, terdapat dalil yang jelas mengenai keutamaan ilmu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, pengarang Fathul Bari, insyaallah Bukhari, bahwa firman Allah tersebut terdapat dalil yang jelas menunjukkan keutamaan. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Diterangkan, لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِطَلَبِ الْإِزْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْعِلْمِ. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya alaihi salatu wasallam untuk meminta tambahan sesuatu pun kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Jadi Allah tidak pernah memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa kepada Allah memohon tambahan kecuali hanya satu, itu ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya agar meminta tambahan harta. Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kedudukan dunia, kuasaan dan seterusnya. Tapi hanya satu perkara Allah perintahkan agar nabinya berdoa kepada yang meminta tambahan, ini satu ini. Rabbi wa qurr rabbi zidni. Katakanlah wahai Nabi, berdoa kepada Allah Rabbi zidni. Ini perkara yang kedua yang menunjukkan keutamaan ilmu. Satu-satunya perkara yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kalau Rasulullah yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, terus meminta tambahan ilmu, bagaimana dengan kita? ilmu kita sangat jauh daripada berilmu, yang terlalu dekat kepada al-jahal kebodohan daripada al-ilmu. Maka ada yang terus menyebabkan kepada Allah karena ilmu. Jadi sedangkan berdoa Rabbi Zidni Allah, ya Allah tambahkanlah padamu ilmu. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi yang pertama apa? Dengan berilmu, dengan soal empat dari lapan dana, dengan dia akan memperoleh apa? Ilmu nafi' dan al-amal salih. Yang dua perkara ini merupakan perkara yang Rasulullah itu diutus dengan membawa kedua hal tersebut. Yang kedua, ini karena apa? Ilmu satu-satunya perkara yang Allah perintahkan Nabi-Nya untuk meminta tambahan. Yang ketiga, waqad sama an-nabi alaihi salatu wassalam al-majalis allati yata'allam fiha al-ilmu nafi' bi riyadil jannah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyebut majlis-majlis yang dipelajari di dalamnya ilmu yang bermanfaat. Maka beliau menyebutnya sebagai riyadil jannah, taman-taman surga, taman-taman surga. Jadi majelis ini, ya, disebutkan sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Ya. Sehingga sebagai dalam hadis, mustama'a qaumun li baitin min buyutillah illa nazalat alaihim as-sakinah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di sebuah rumah Allah, masjid. Apa yang mereka kerjakan di masjid tadi? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitaballah Al-Quran. Wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan secara akhirnya atau secara makna daripada ayat Al-Quran ini, menunjukkan halal, menunjukkan halal. Maka di sini illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, akan meliputi mereka rahmat Allah azza wa jalla, wa haffathum al-malaikah, dan malaikat akan apa? Mengelilingi mereka, akan mengelilingi mereka. Yang ketiga ini, yang menunjukkan keutamaan takwa fitnah adalah ujian Allah dan Rasulnya terhadap majlis ilmu itu sendiri. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terhadap apa? Majlis ilmu itu sendiri. Rasul menyebutnya sebagai apa tadi? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Tapi saya sebutkan dari hadis yang lain bahwa siapa? Allah menjanjikan bahwa akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi ketenteraman, malaikat akan menjadi. Yang keempat, wa akhbara anna al-ulama hum warathatul anbiya. Dan bahwasa beliau mengkhabarkan bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Orang-orang ini adalah ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Artinya barakallahu fikum, semakin kita memiliki ilmu, meskipun kita bukan ulama, tapi dengan kita belajar ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama, berarti kita lebih dekat dengan warisannya para Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin jauh kita daripada ilmu agama, semakin jauh kita dari warisannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka yang disebutkan di dalam ada yang saya asal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia pergi ke pasar berteriak kepada manusia, kenapa kalian sibuk di sini sementara di masjid sudah dibagi-bagi warisan Rasulullah alaihi wasallam? Nah, mereka berpikir warisan seperti apa? Harta, kebun-kebun yang mereka masuk tidak didapat di situ, apa-apa pembagian tidak ada. Manusia itu katakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang mengajar sendiri ini halaqah-halaqah di dalam masjid, yang bisa dibacakan ilmu, Quran, Sunnah. Begitulah warisannya para nabi. Jadi dengan kita kita belajar ilmu agama, semakin paham dalam ilmu agama, berarti kita semakin ada bahagia kita. Ada bahagia kita dari apa? Warisannya Pak Nabi. Jadi sebagai berita adalah inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirham. Sungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Walakin warathul ilm. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhihi al-wathiq. Siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu tadi, ilmu agama yang menjadi warisan dari para nabi, tapi dia telah mengambil bagian yang lain. Ya. Barakallahu fiikum. Jadi, jika kita belajar ilmu agama, jadi kita sudah mengambil warisannya para nabi alaihi salatu wassalam, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna al-insana qabla an yaqduma ala a'dai amalina. Tentu tidak ragu lagi dari kalangan bahwa seorang manusia sebelum dia melangkah maju untuk mengerjakan suatu amal, la budda an ya'rifa at-tariqah allati yu'adda biha dhalika al-amalu 'ala wajhihi as-sahih. Harus bagi dia untuk mengetahui ilmu tentang bagaimana menunaikan atau mengerjakan amal tersebut di atas bentuknya yang benar, di atas tata caranya yang benar. Jadi kata beliau, tentu tidak dilakukan untuk semua kita sekarang. Seorang sebelum mengerjakan suatu amalan, dia perlu tahu ilmu tentang bagaimana amal itu harus dikerjakan di atas tata caranya yang benar. Hatta yakuna hadzal amalu sahihan, sehingga amal tersebut menjadi amal yang sahih, yang sah, yang sah. Mu'addiyan li natijatihi allati turja min wara'i. Amal tersebut bisa mendatangkan buah yang diharapkan di balik itu, di balik amal ini, di pahala yang Allah. Bagaimana yaqdumu al-insanu ala ibadati rabbih? Bagaimana mungkin seorang manusia melangkah maju mengibadi Allah, mengerjakan amalan allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu najatuhu min an-nari wa dukhulihi al-jannah, yang mana masuknya dia dalam surga, selamatnya dia dari api neraka bergantung kepada ibadahnya ini. Kaifa yaqdumu 'ala dhalika bidun ilmin, bagaimana mungkin dia maju mengerjakannya tanpa ilmu? Jadi kata Syekh, seorang selamat dari neraka masuk ke dalam jannah bergantung dari apa? Dari ibadahnya dia kepada Allah. Benar atau tidak, sah atau tidak, diterima atau tidak. Bagaimana untuk perkara yang sangat menentukan ini dia kerjakan tanpa ilmu? Dalam urusan dunia saja, pertanyaan tidak mungkin seorang sembarangan. Kalau asalnya masalah tanpa ilmu, usah, tidak akan membuahkan hasil. Seorang membangun rumah tanpa ilmu, asal berdiri roboh, itu dalam urusan dunia. Bagaimana dengan urusan yang bergantung di atasnya permasalahan dukhul al-jannah, masuk ke dalam surga, penjajahan dendam, selama dari neraka, ini kita maju mengerjakannya dengan tanpa ilmu. Tentu perkara yang besar, dampaknya lebih besar pengaruhnya. Barakallahu fiikum. Wa min thamma iftaraq an-nasu بالنسبه للعلم والعمل ثلاث فرق. كتبنا ذو الشيخ حفظه الله منسيا dilihat dari sisi ilmu dan amal dilihat dari sisi ilmu dan amal itu terbagi menjadi 30. Terbagi menjadi berapa? 30. Di manusia di dalam masalah dia dari sisi ilmu dan amal terbagi menjadi 30. Al-Fariqu al-Awwal, kelompok yang pertama, golongan yang pertama. Alladzina jama'u bainal ilmi nafi'i wal 'amali shalihi. Orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa ha'ula'i qad hadahumullahu siratal mun siratal munam 'alaihim min an-nabiyyin siddiqin syuhada salih. Maksudnya orang-orang kelompok yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang telah Allah beri hidayah kepada jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siap, mun'am, jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari dalam orang Nabi, orang-orang sendiri, syuhada, salihin, dan mereka sebagai orang. Jadi ini golongan yang terbaik, yang dia menggabungkan ilmu nafi dan amal saleh. Artinya dia belajar sebentar ilmu nafi, setelah itu dia amalkan sehingga amalnya amal saleh. Al-Fariq al-Thani, kelompok yang kedua, alladzina ta'allamu al-ilma nafi wa lam ya'malu bihi. Orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, belajar agama itu mempelajari ilmu yang bermanfaat, tetapi setelah itu lam ya'malu bih, tidak mengamalkannya. Jadi cuma sekedar tahu. Dia kan jadi ilmu agama. Tahu ini, tahu halal, haram, wajib, sunnah, ini tahu. Tapi setelah itu lam ya'malu bih, dia tidak mengamalkannya. Wahabullah humul maghdhub alaihim, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Azza. Siapa minal yahud, dari kalangan Yahudi, wa man da'ala fawahum, dan siapa saja yang menempuh jalan mereka. Artinya bukan cuma Yahudi saja, tetapi siapa saja yang menempuh metode mereka ini. Jadi metodenya Yahudi bahwa mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Maka siapapun dia, meskipun dia mengaku muslimin tapi memiliki watak yang sama seperti ini, maka diikutkan. Mereka akan masuk kampung pada yang diikutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau jadi ilmu, kemudian tapi tidak diamalkan. Itu kelompok yang kedua. Al-Fariq Tsalits, kelompok yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin. Orang-orang yang beramal tetapi tanpa ilmu. Istilah Jawanya sokep, dia beramal. Rajin amal di tapi bila ilmin, dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa ilmu. Wa haula hum ahlu dhalal, mereka inilah yang disebut orang-orang yang sesat, minum nasara, wongan tahanan lorum, dari kalangan Nasrani dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Jadi kesalahan orang-orang Nasrani, mereka gemar ibadah, rajin ibadah, tetapi tanpa ilmu, sehingga sesat. Maka jika ada dari kaum muslimin yang seperti ini jalannya, itu karena ini. Sokap ibadah, rajin amal saleh tetapi tanpa ilmu, maka mereka lah seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Wa yashmulu hadhihi al-firq al-thalath, al-firq al-thalath qawluhu ta'ala fi surat al-Fatihah. Maka ketiga kelompok ini telah terkandung di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat al-Fatihah. التي نقرها في كل ركعة من صلواتنا yang sedang bisa kita membacanya di tiap rakaat dari salat-salat kita. Itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Jalan siapa? Jalan siapa yang katakan siratal mustaqim? Jadi katakan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Jawabannya adalah orang yang menghubungkan antara ilmu dan amal. Jadi kalau kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Maksudnya kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjukmu kepadaku, aku apa? Mendapatkan al-ilmu nafi', kemudian mengamalkannya menjadi al-amalus shalih. Nih, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Yaitu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murkai mereka? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Waradhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu an-Nasara. Kenapa mereka sesat? Karena mereka rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Jadi pada surat Al-Fatihah ini telah terkumpul tiga kelompok tadi. Jadi jauh dari sisi ilmu dan amal saleh tadi. Kelompok pertama itu orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, yang berada di atas as-siratal mustaqim, itu orang yang mengumpulkan amal saleh antara ilmu nafi' dan amal saleh. Sementara yang kedua maghdhub 'alaihim, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal, Yahud dan orang-orang yang semisal mereka. Ad-dhalil, yaitu orang-orang yang mereka ibadah tapi berbalik. Qala Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, amma qawluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada firman Allah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fal maghdubu 'alaihim humul ulama alladziina lam ya'malu bi'ilmihim. Yang dimaksud orang-orang yang dimurkai oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Wadhalun, sementara dhalun, ya, jadi kalau dhalin itu karena ya majrur. Karena maksudnya wadhalun mafu'. Wadhalun al-amiluna bila ilmu. Ya, ini orang-orang sesat maksudnya adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Fal awwal sifatul yahud, wal thani sifatul nasara. Yang pertama itu maghdub 'alaihim, sifat Yahudi, ilmu yang tidak beramal. Wal thani yang kedua itu dhalul, sifatul nasara, sifat orang-orang nasrani yaitu yang beramal tanpa ilmu. Nah, sekarang yang penting, perkara yang penting yang diingatkan dulu. Wakathirun minan nas, banyak dari kalangan manusia, idza ra'a fit tafsir, jika dia melihat kepada kitab tafsir, annal yahuda maghdubun 'alaihim, bahwa yang dimaksud maghdub 'alaihim adalah siapa? Yahudi. Wa annan nasara dhalun, yang dimaksud balun adalah nasrani. Betul, tafsir apa sih lah? Kata beliau, dzannal jahil, orang yang jahil ini tidak berilmu ini menyangka, anna dzalika makhsusun bihim, bahwa itu khusus hanya pada mereka. Maksudnya yang dicela oleh Allah ya Yahudi dan Nasrani. Menurut alaihim orang Yahudi. Wa dhalil unsar, ini khusus mereka. ويقرأ أن ربه فرض عليه أن يدعو بها الدعاء. Padahal dia membaca bahwasanya Allah mewajibkan kepadanya untuk berdoa dengan doa tersebut. Dia ta'awwad min tariq abi hadhihi sifat. Allah wajibkan pula dia untuk berlindung dari jalannya orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Itu maksudnya di dalam sholat. Betul? Ya kan tahu, Allah memfardhukan atau mewajibkan masing-masing kita untuk membaca doa ini. Inna shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Fa ya subhanallah. Maka Maha Suci Allah, kaifa yu'allimuhu Allah iyyahu wa yakhtaruhu lahu wa yufridu 'alaihi an yad'a rabbahu bihi dalam ma'atahu la hadar 'alaihi. Bagaimana mungkin Allah mengajarinya dengan surat tersebut, memilihkan untuknya surat tersebut, memfardhukan atasnya dengan surat tersebut, agar berdoa kepada Allah dengan surat tersebut senantiasa tidak salah. Kemudian dirinya sendiri tidak ada kehati-hatian dengan sifat mereka. Jadi membaca mereka dirugi, kita masalah, mereka dirugi, kita tetapi dia tidak berhati-hati kepada sifat Yahudi Nasrani ini. Kan tidak mungkin. Wa yatasawwaru anna fitnahu hadha huwa dhammu huwa dhammu su'il. Tidak tergambar pada dirinya bahwa perbuatan ini adalah bentuk su'udzan kepada Allah, su'udzan kesalahan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi maksudnya orang yang seperti itu dia jelas dan berusaha kepada Allah. Tapi bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari mereka kalau tidak mungkin itu terjadi di kaum muslimin dalam perkara ini. Namanya apa? Tidak ada faedah dan tidak ada bulan terhadap mereka ini kalau itu tidak mungkin berkenalan lagi. Ya, kenyataannya apa? Kenyataannya kita diminta untuk berlindung dari mereka karena agar kita waspada dari metode atau jalan yang ditempuh oleh mereka. Ya sudah, tiap kali perlu diingatkan. Gairul maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kalau kita berhati-hati dari metode mereka, dari Yahudi yang punya ilmu tidak beramal, dari Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Jadi ingatkan terus tiap kali kita sholat. Kalau kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita menggabungkan antara al-ilmu nafi dan al-amal shalih. Setelah kita diminta akan berhati-hati dari membuat air berlalu, kita akan menjadi jalan mereka yang mulia saja. Sehingga di dalam kita membaca surat tersebut dalam surat Al-Kahf, la tashtamil alaihi min al-asrar al-azimah, akan menjalankan sebuah hikmah yang sangat agung. Allati min junnati hadha du'a azim. Di antaranya adalah kandungan secara global dari doa yang sangat agung ini, yakni an yuwaffiqana Allahu bi suluki bi suluki tariqi ashabi al-ilmi an-nafi wal 'amali as-salih. Ya, agar kita mendapatkan taufik dari Allah untuk menempuh jalannya para orang yang menggabungkan antara ilmu nafi dan para amal salih. Alladhi huwa rihul najah fi dunya wal akhirah. Yang mana ini adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi agar kita Allah fikum jadi orang-orang yang menggabungkan ilmu dan amal yang merupakan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Wa nujadibana talibal hadithin, dan akan menjauhkan kita dari jalannya orang-orang yang binasa, yaitu siapa? Al-Lahi yang farwatu bin amal salat awil ilminya, yaitu orang-orang yang menyepelekan, bisa jadi menyepelekan amal salat atau menyepelekan ilmu yang bermanfaat. Kapan kita timpang sedikit menyepelekan salah satu sisi, jatuhlah kita menyerupai diri atau menyerupai nasib. Kalau kita menyepelekan amal, ya kita adalah menyerupai diri. Kalau kita menyebarkan amal ilmu yang bermanfaat, kita menyerupai an-Nasr. Maka ini yang muslim. Fawajib alaika ya akhi muslim yakuna ilmuka sahihan an ta'allama ma istaqim bihi dinuk. Fawajib atasnya Allah sallallahu muslim yakuna amaluka sahihan, agar amalmu itu sahih, amalmu itu benar, sah diterima Allah. An ta'allama ma istaqim bihi dinuk, untuk kamu mempelajari ilmu yang dengannya agamamu menjadi lurus, menjadi lurus, sah diterima oleh Allah. Insyaallah dari urusan salatmu, wasalika, puasamu, hajjika, hajimu, waktu ta'ala akan zakat malik, kalau mempelajari hukum-hukum zakat hartamu, waktu dari kata ta'ala akan mu'amalat matahkaj ilaihi, jika telah mempelajari hukum-hukum mu'amalat berdiri dan seterusnya yang menentukan kita akhlul minta ma'amalat Allah ulat, maka kau mengambil apa-apa yang mubah bagimu. Wa tatajannab minha ma harrama Allah 'alaik, dan kau bisa menjauh daripada apa yang Allah haramkan atasmu. Liyakuna kasbuka halalan, agar penghasilanmu itu halal. Wa ta'amuka halal, makananmu pun halal. Litakuna mujabat da'wah, sehingga engkau menjadi orang yang mustajab doanya karena makananmu halal. Nah, ini belum membawa kepada sisi kenapa kita perlu belajar fikih tadi. Jadi agar seorang itu amalnya sahih, amalnya itu sah, dan seorang mempelajari ilmu yang dengannya agamanya menjadi lurus, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, dan perkara-perkara tujuan dia dan seterusnya, sehingga dia bisa dengannya mengamalkannya. Caranya bagaimana? Fahris ala kira'atiku kebindahnya. Bersemangatlah membaca kitab-kitab ilmu agama. Wattasib bil ulama ikas alakum amma ashkara alaih. Berhubunganlah dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka saya bertanya kepada mereka mengenai urusan agama yang susah bagimu. Wa tatalaqa'amu ahkama dinik. Engkau belajar dari mereka hukum-hukum agama. Wakadalika alaka an tu'na bi huduri ndawat wa hadarat diniyah. Engkau juga bisa dengan apa menghadiri majlis-majlis ilmu, muhadarah agama, allati tuqam fi masajid wa ghayriha, yang diadakan di masjid-masjid dan sebagainya. Wa tastami ila al-baramij ad-diniyah min al-ida'ah, engkau mendengarkan siaran radio dari ta'lim-ta'lim. Wa taqra' al-majallat ad-diniyah, engkau membaca majalah-majalah agama. Itu contoh bentuk-bentuk apa cara mengambil ilmu. Jika kau mengerjakan hal itu, nabat maklumat juga akan berkembang pengetahuanmu. Wastanarat basiratuka, dan menjadi yang terbuka ilmu agama. Wala tansa ya akhi annal ilma yanmu wa yazku ma'al amal. Jadi tadi cara mendapatkan ilmu, kan baca kita menghadiri majelis ilmu, mengharap, mengharap radio, membaca majalah. Kata muslimnya, jangan kau lupa wahai saudaraku bahwa ilmu akan semakin berkembang ma'al amal, jika disertai dengan amal. Man 'amila bima 'alima allahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Ini penting. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, Allah akan mewariskan kepada ilmu apa yang belum ia ketahui. Siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, Allah akan mewariskan dia kepada ilmu yang belum ia ketahui. Nah, diambil dari surat ini, pernyataan ini tersarikan dari surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, artinya amalkanlah ilmu yang telah kamu ketahui. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajari kalian, akan memberikan ilmu kepada kalian. Mungkin yang mau disampaikan pada kesempatan ini, ya, bagaimana keutamaan kita mempelajari agama Allah, dengan mempelajari fikih dan nantinya akan menjadi lurus pada kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.